Pernah ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Kau pergi tinggalkan begitu saja. Sekian lamanya kita berdua, pernah ku sangka cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lepaskanlah yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Ku sangka cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri. Lepaskanlah yang pernah kau ucapkan. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Oh, yeah. Semoga tercapai segala keinginanmu.